untuk mati, tapi siap kapanpun jika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga berbekal untuk kematian. Nah, yang afdol. Tidak ada yang dilarang karena enggak sabar menghadapi musibah. Yang kedua, boleh. Tapi enggak afdol. Karena khawatir terfitnah agamanya. Yang ketiga, ini yang afdol. Yakni tidak berangan-angan mati. Menggunakan kesempatan hidup untuk memperbanyak amal soleh dan siap menghadapi kematian kapanpun hal itu terjadi. Nah, dalam bab ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan beberapa hadis. Hadis yang ke-585. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah Ta'ala meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatamanna yanna ahadukumul maut, jangan sekali-kali salah seorang dari kalian menginginkan atau berangan-angan untuk mati. Imma muhsinan fala'allahu yasdadu, jika dia dalam keadaan baik, maka semoga dia bisa menambah kebaikannya. Wa imma musian fala'allahu yasta'tibu, dan jika dia saat itu dalam keadaan jelek, maka mudah-mudahan dengan panjang umurnya dia bisa bertobat, jerah, meninggalkan kejelekannya. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Wa hadha lafdul Bukhari. Namun hadis ini lafadznya mirip Imam Bukhari. Wa fi riwayatin di Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal. Dalam riwayat yang lain mirip Imam Muslim juga disebutkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yatamanna yanna hadukumul maut, jangan sekali-kali seseorang dari kalian mengharapkan kematian. Wala yad'u bih, dan jangan sekali-kali berdoa meminta kematian. Min qabli ayatiyahu, sebelum datang ajalnya. Innahu idza mata in qata'a amalu, sungguh jika dia mati maka terputuslah amalnya. Wa innahu la yazidul mu'mina umruhu illa khairah, dan sesungguhnya umurnya orang yang beriman itu akan menambah kebaikan untuknya. Nah, di sini menunjukkan beberapa faedah yang telah disebutkan tadi terkait dengan hukum berangan-angan mati. Hukumnya pertama, dilarang mengharap kematian, meminta kematian sebelum waktunya, dikarenakan dia tidak sabar menghadapi musibah yang ada. Adapun kalau dia mengharap kematian karena khawatir agamanya terfitnah. Dalam keadaan dia benteng yang lemah, maka boleh. Yang afdol, tidak mengharap kematian. Tidak meminta kematian. Nah, kenapa? Faedah yang kedua. Usia yang Allah berikan, umur yang Allah berikan untuk orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan bisa digunakan untuk menambah pundi-pundi amal solehnya. Nah, seperti yang disebutkan dalam riwayat At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia itu umurnya panjang dan bagus amalnya. Dan semakin panjang umurnya untuk orang yang baik, maka akan semakin menambah kebaikan untuk dia. Nah, sehingga hidupnya itu lebih baik daripada matinya. Kemudian faedah yang lain yang bisa kita ambil, bahwa umur yang Allah berikan kepada hambanya itu merupakan rahmat dan nikmat yang harus disyukuri. Mengapa? Karena kesempatan hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Dan manfaatnya kembali kepada hamba itu sendiri. Kalau hamba tadi baik, maka semakin banyak kebaikannya. Kalau hambanya itu jelek, maka ada waktu, ada kesempatan untuk apa ini? Bertobat, berbenah. Nah, ini merupakan nikmat, merupakan karunia yang Allah berikan kepada hambanya. Berupa apa ini? Kesempatan untuk hidup. Kemudian dalam hadis ini, ikhwan abidina a'azakumullah, terdapat faedah bahwa umur panjang itu hanya bermanfaat jika yang memilikinya adalah seorang mukmin. Karena orang yang beriman, amalannya baik. Kalau umurnya panjang, berarti banyak baiknya. Dan umur yang panjang itu merupakan malapetaka jika yang memilikinya adalah orang-orang yang tidak beriman. Kenapa? Karena semakin panjang umurnya, semakin banyak dosanya, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia dengan umurnya tadi justru jatuh dalam kebinasaan. Nah, baik. Hadis berikutnya. Yang ke-586. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat yang mulia Anas ibn Malik, semoga Allah Ta'ala meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tamannayanna ahadukum al-maut li dhurrin asabah. Jangan sekali-kali kalian mengharap kematian karena mendapatkan musibah. Fa in kana la budda fa'ilan falyakul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Jika memang dia mau tidak mau dihadapkan pada pilihan antara hidup dan mati, maka sebaiknya dia membaca doa. Ya artinya, ya Allah, berilah aku kesempatan hidup jika hidup ini lebih baik bagiku, dan cabutlah nyawaku jika memang wafatku itu lebih baik bagiku. Muttafaqun alaih. Hadis ini sepakat dari Imam Bukhari dan Muslim. Nah, faedahnya sama dengan hadis sebelumnya. Larangan mengharap kematian karena tidak sabar menghadapi apa ini? Musibah. Apalagi sampai bunuh diri. Naudzubillahi min dzalik. Maka itu perbuatan dosa besar. Yang kedua, disyariatkan untuk membaca doa ketika kita sudah terpepet. Daripada minta mati, mending minta pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairal li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairal li. Ini merupakan permohonan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi pilihan yang terbaik. Ya Allah, berilah aku kesempatan untuk hidup jika memang hidup ini lebih baik bagi saya. Dan wafatkanlah aku jika memang wafatku itu lebih baik bagiku. Muttafaqun alaih. Naam, hadis ini sepakat dari Imam Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini juga kita bisa mengambil faedah bahwa dicabutnya nyawa seseorang ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, Allah cabut nyawa orang itu karena memang sudah tiba ajalnya dan meninggalnya tadi di atas kebaikan, sehingga orang merasa kehilangan dengan keberadaannya. Yang kedua, memang ajalnya telah tiba, tapi orang ini bukanlah orang yang baik, sehingga kematiannya itu di samping menghentikan kejelekan dia, juga menggembirakan orang-orang yang baik yang selama ini merasa terganggu dengan sepak terjang orang yang tadi. Ya. Ini hikmahnya. Adanya kematian tadi. Barakofikum. Jadi kalau ada orang yang tingkah lakunya jelek, suka mendolimi orang, nah, kemudian Allah cabut nyawanya, maka mereka-mereka yang terdolimi, yang dirugikan itu terasa blong. Gitu ya. Nah, sudah istirahat dari gangguan orang tadi. Itu merupakan rahmat dari Allah Ta'ala untuk orang yang terdolim. Untuk yang mati tadi, yang dalam kondisi jelek, ya supaya tidak semakin banyak kejelekannya. Nah, ini menunjukkan dalil juga bahwasanya kematian atau ajal itu sudah ditetapkan oleh Allah. Telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa diajukan walaupun sesaat, tidak bisa ditunda walaupun sesaat. Sehingga kalau ada orang yang bunuh diri dengan cara yang ia kehendaki, berarti dia apa ini? Merasa apa yang ia lakukan itu mendahului ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya Allah sangat membenci orang yang melakukan perbuatan bunuh diri. Ancamannya di hari kiamat nanti, di neraka nanti, dia akan diazab oleh Allah Ta'ala seperti dia membunuh dirinya sendiri. Kalau membunuhnya dengan pisau yang ditusuk-tusuk, ya dia di neraka nusuk-nusuk pisaunya sendiri dan lain sebagainya. Nah, kenapa dia mendahului ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Tapi walaupun demikian, kita yakin kalau takdir Allah berupa ajal orang itu belum tiba, walaupun dia melakukan percobaan bunuh diri dengan berbagai macam cara, dia enggak mati-mati, ya. Misalkan terjun dari gedung lantai 20. Nah, Kalau Allah takdirkan dia masih hidup, dia tidak akan mati. Loncat ternyata bawahnya kasur empuk, tidak jadi mati, ya kan? Nah, atau dia melakukan percobaan bunuh diri dengan cara minum racun, ya. Nah, berbagai macam racun diminum. Tapi ternyata Allah belum menakdirkan dia mati, ya. Dia memang keracunan, tapi kemudian dia memakan racun penawarnya, sama-sama racun yang dimakan. Ternyata yang dimakan terakhir ialah racun penawarnya. Akhirnya dia tidak jadi mati. Nah, dan kalau ternyata orang-orang yang melakukan percobaan bunuh diri tadi itu mati sesuai dengan yang ia harapkan, maka itu berarti sesuai dengan yang Allah kehendaki. Allah takdirkan. Nah, kesimpulannya orang yang mati bunuh diri itu telah mendolimi dirinya sendiri dan juga telah melangkahi ketentuan Allah Subhanahu wa taala, walaupun terjadinya pasti sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kalau kepepet, nah, mau gak mau harus ada keputusan. Kepepet, maka kita minta pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairal li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairal li. Kalau ternyata enggak mati-mati, cobaannya semakin bertubi-tubi, berarti memang Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita mendapatkan banyak kebaikan dengan ujian tadi. Ya. Nah, kita tetap khusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis yang ke-567. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Qais ibn Abi Hazim qala. Dari Qais ibn Abi Hazim dia berkata, dakhalna ala Khabbab ibn al-Arad. Dakhalna ala Khabbab ibn al-Arad radhiyallahu anhu, na'uduhu. Kita pernah menengok atau menjenguk Khabbab ibn al-Arad, semoga Allah Ta'ala meridainya. Kita menjenguk beliau. Wa qatiktawa sab'a kayyat. Beliau saat itu melakukan pengobatan dengan sistem kai sebanyak 7 kali. Faqala inna ashabana alladina salafu madaw walam tanqus sumud dunya wa inna asabna ma la najidu lahu mawdian illa turab. Khabbab berkata, sesungguhnya sahabat-sahabat kami yang telah mendahului kami, mereka tidak pernah kekurangan dalam urusan dunia. Dan sungguh kita mendapatkan musibah. Apa yang kita temui sebagai tempat, atau tidaklah kami menemuinya, atau tidak ada bagi kami tempat kecuali apa ini? Tanah. Yang di kematian. Walau la anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam nahana an natwa bil maut la da'autu bih. Seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melarang kita minta mati, pasti saat ini aku minta mati. Tsumma atainahu maratan ukhra wa huwa baini wa huwa yabni haitan lahu. Kemudian pada kesempatan yang lain, kami mendatangi si Khabbab ibn al-Arad. Ternyata dia sudah sembuh. Dalam keadaan dia memperbaiki pagar rumahnya. Faqala innal muslima la yu'jaru fi kulli syai' yunfiquh illa fi syai'in yaj'aluhu fi hadzal turab. Sesungguhnya seorang muslim akan diberi pahala setiap apa yang ia infakkan dari uangnya, kecuali uang yang dipakai untuk membuat sesuatu di tanah ini. Muttafaqun alaih. Hadis ini sepakati Imam Bukhari dan Muslim. Wa hadza lafdz riwayatil Bukhari. Ini merupakan lafaz riwayat Imam Bukhari. Nah, dalam hadis ini, ikhwan fillah jazakumullah, terdapat hukum bolehnya melakukan tindakan penanganan orang sakit dengan kain. Jadi membakar pasti panas sampai merah merona, kemudian pasti panas tadi diarahkan ke bagian yang luka, entah ngambil peluru yang enggak bisa diambil atau menutup urat-urat yang perlu ditutup, ya. Nah, namanya apa ini? Kai. Nah, kai termasuk salah satu pengobatan dengan cara Nabi di samping bekam. Cuma kai ini beresiko cacat, ya, karena yang ditusukkan itu masih panas, ya. Nah, oleh sebab itulah di antara ciri-ciri orang yang masuk surga tanpa hisab tanpa adab, mereka tidak minta diruqyah, juga tidak minta dikai. Nah, jadi boleh melakukan pengobatan dengan cara kai, tapi tidak afdol. Kemudian dalam hal ini menunjukkan bahwa harta yang kita keluarkan untuk sesuatu ini bermanfaat, ya, dinilai sebagai apa ini? Pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kecuali yang dipakai untuk urusan-urusan yang terkait dengan rumah, entah pagar rumah, entah genteng rumah, atau apa yang terkait dengan masalah rumah itu, ya, perbaikan-perbaikan dan lain sebagainya, itu mubah tapi tidak afdol. Barakallahu fikum. Kemudian dalam hal ini terdapat keutamaan Khabbab ibn al-Arad, dikarenakan beliau diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan fisik. Nah, ditusuk dengan 8 taib. Jadi beliau melakukan pengobatan tusuk kai, ya. Kemudian beliau tetap sabar menghadapinya, tidak minta mati. Nah, ya. Jadi kalau sampai 8 kali melakukan pengobatan kai, berarti apa yang dialami itu benar-benar parah. Ini semacam operasi di zaman dulu, ya, dengan cara tradisional seperti itu. Barakallahu fikum. Berarti musibah yang diterita oleh Khabbab ibn al-Arad bukan musibah biasa, tapi luar biasa. Namun saat itu beliau tahu nggak boleh minta mati. Seandainya boleh, pasti aku akan minta mati. Karena sangat berat musibah yang apa ini? Cerita. Tapi beliau enggak melakukannya. Karena ada larangan. Nah, ini menunjukkan keutamaan Khabbab ibn al-Arad. Yang pertama, sabar menghadapi apa ini musibah yang berat. Yang kedua, taat dengan apa ini aturan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian dalam hadis ini menunjukkan bahwa membangun rumah, merenovasi rumah atau yang semisalnya itu sifatnya cuma mubah, asalkan tidak berlebihan. Ya. Nah, innal muslima la yujaru fi kulli syai' yunfiquhu illa fi syai' yaj'aluhu fi hadzal turab. Nah, tapi Khabbab ibn al-Arad tetap memperbaiki pagar rumahnya, ya kan? Ini menunjukkan bahwa apa yang beliau lakukan itu sifatnya mubah. Nah, hanya saja kalau yang afdal, ya untuk masalah rumah atau semisalnya, yang penting masih kuat, gak membahayakan, yang penting layak, maka sebaiknya uangnya tidak dihabiskan untuk urusan rumah, tapi untuk kepentingan yang lain yang lebih afdol, supaya berpahala. Nah, dalam riwayat yang lain, ini dibolehkan, bahkan dianjurkan untuk merenovasi rumah jika dirasa membahayakan. Misalkan atapnya sudah dimakan rayap, bebannya berat, ini disyariatkan untuk segera direnovasi. Kenapa? Kalau dibiarkan madharat, bisa apa ini? Roboh. Kalau roboh, kena penghuninya. Ya. Sebagaimana hal tadi disebutkan dalam bab dalam kitab Al-Adabul Mufrad, kayak Imam Al-Bukhari rahimahullah. Jadi kesimpulannya, masalah merenovasi rumah itu ada beberapa rincian hukum. Hukum yang pertama, hukum asal, mubah. Masalah dunia mubah. Yang kedua, makro. Jika dalam renovasi rumah tadi terlalu berlebihan, sampai habis-habisan, sampai utang, padahal gak ada jaminan, gak tahu kabaran pelunasannya. Ya, nah ini yang terlalu berlebihan. Renovasi rumah dengan ornamen-ornamen yang mahal, yang tidak terkait dengan kekuatan rumah itu, tapi untuk kemewahan, maka ini termasuk sesuatu yang apa ini? Hulu, yang dilarang. Ketiga, disyariatkan untuk memperbaiki rumah, merenovasi rumah yang dikhawatirkan membahayakan, baik bagi penghuni rumah itu maupun apa ini? Bagi tetangganya. Temboknya sudah retak, roboh. Robohnya condong ke tempatnya tetangga. Nah, maka disyariatkan untuk memperbaikinya. Kenapa? Khawatir kalau dibiarkan, roboh kena tetangga, kena anaknya tetangga, merusak, memadaratkan orang lain. Atau kalau condongnya ke dalam juga begitu, ya. Bisa membahayakan orang-orang itu sendiri, penghuni rumah. Maka ini disyariatkan untuk diperbaiki. Nah, selanjutnya, bab yang ke-68. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, babul wara' wa tarki syubhat, bab tentang wara' dan meninggalkan perkara-perkara yang masih syubhat. Yang dimaksud dengan wara' ialah berhati-hati dalam urusan halal haram. tidak mengambil kecuali dipastikan kehalalannya. Meninggalkan yang jelas-jelas haramnya. Dan meninggalkan yang masih samar. Jadi wataku syubhat, meninggalkan yang masih samar ini bagian dari waro. Ini enggak jelas halal haramnya. Tinggalkan. Ya. Ini jelas haramnya, tetapi ditinggalkan. Yang masih meragukan keharamannya saja ditinggalkan. Apalagi apa ini? Yang jelas-jelas haram. Namanya waro. Ya. Kalau zuhud, nah, sudah pernah kita sampaikan, meninggalkan perkara-perkara yang sia-sia, yang tidak bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Namanya zuhud. Kalau wara', meninggalkan yang haram dan yang meragukan halal haramnya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan satu ayat dalam masalah ini. Dua ayat ya. Yang pertama surah An-Nur ayat 15. Qala Allah Ta'ala wa tahsabunahu hayyina wa huwa indallahi 'adzim. Kalian menyangka, kalian mengira masalah itu remeh. Padahal masalah itu dianggap masalah besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakni karena dosa. Nah, ayat ini sebetulnya turun terkait dengan kisah al-ifku, hadisul ifki, ya. Nah, berita bohong yang dituduhkan kepada siapa ini? Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Banyak yang kemudian karena terpengaruh berita dusta, berita bohong, kemudian menjelek-jelekkan ibunda kaum Minin, Aisyah radhiyallahu taala anha. Mereka menganggap masalah itu masalah biasa, ya biasa, ya dikiranya jelek-jelekkan Ummul Mukminin itu masalah biasa, padahal menurut Allah Ta'ala itu adalah perkara yang sangat besar, ya. Nah, walaupun asbabun nuzul ayat ini terkait dengan kisatul ifki atau hadithul ifki, kisah tentang tuduhan dusta atas nama Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, tapi di sini diambil dalil oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah bahwa perkara-perkara yang diremehkan oleh banyak manusia karena bukan termasuk dosa besar, maka harus tetap ditinggalkan. Enggak boleh diremehkan. Karena apapun bentuknya, yang namanya dosa ya tetap dosa. Nah, ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini merupakan sikap waro. Hati-hati ya dalam bertindak, dalam berkata, dalam bersikap, tidak meremehkan atau bermudah-mudahan dalam perkara-perkara yang belum jelas. Nah, ingat. Kalau disebut yang belum jelas. Kalau yang sudah jelas, malah lebih tegas lagi dia sikapnya. Ini haram. Jelas, sudah haram, tinggalkan. Ini masih meragukan. Hal apa haram, ditinggalkan. Ya. Nah, berarti kalau yang meragukan saja, meragukan keharamannya saja, dia tinggalkan. Apalagi yang jelas-jelas apa ini? Haramnya. Itulah waro'. Karena dia menganggap sekecil apapun sesuatu yang bernama dosa, maka di sisi Allah Ta'ala azim, besar. Nah, Yang kedua, beliau membawakan surah Al-Fajr ayat 14. Wa qala ta'ala inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Rabbmu di tempat pengawasannya. Yakni mengawasi dan membalas apa saja yang engkau lakukan. Ini termasuk ayat yang dipakai oleh Al-Imam An-Nawawi sebagai dalil tentang wara'. Nah, karena orang yang memiliki wara', dia tidak menggampang-gampangkan urusan. Karena dia yakin Allah Subhanahu wa taala bil mirsad ada di tempat pengawasannya. Mengetahui apa yang kita lakukan dan akan membalas apa yang kita lakukan. Nah, barakafikum. Sehingga orang yang memiliki sifat wara' adalah orang yang selamat. Orang yang apa ini? Selamat. Dan biasanya orang yang memiliki sifat wara' adalah orang-orang yang amanah. Nah, tidak bermudah-mudahan, tidak gampangkan urusan-urusan. Ya, yang hukumnya masih meragukan saja ditinggalkan, apalagi yang keharamannya telah apa ini? Jelas. Malah lebih ditinggalkan lagi. Taib. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan beberapa hadis tentang masalah ini. Hadis yang ke-588. Wa'ani Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma qala. Dari sahabat yang mulia An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyin, yang halal itu sungguh sudah jelas. Wa innal harama bayyin, yang haram itu juga sungguh telah jelas. Wa bainahuma mustabihat, di antara halal haram itu ada yang masih samar hukumnya. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, banyak orang yang tidak mengetahuinya. Nah, banyak orang yang tidak mengetahuinya. Berarti yang tahu adalah beberapa orang saja. Pemanitaka syubuhat. Kepada siapa yang takut dan berhati-hati dari perkara yang syubuhat. Istabra ali dinihi wa irdih. Berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram, dan barang siapa yang bermudah-mudahan dalam perkara syubhat, maka dia dikhawatirkan jatuh dalam perkara yang haram. Karra'i yar'a haulal hima, seperti pengembala kambing yang mengembalakan kambingnya di sekitar tanah larangan, tanah yang dilindungi, yang enggak boleh dipakai untuk gembala. Yusiku ayat ta'afi, maka dikhawatirkan gembalaannya itu mengambil makanan di tanah larangan tadi. Ala wa inna likulli malikin hima, ketahuilah sesungguhnya masing-masing raja, penguasa memiliki tanah-tanah yang dilindungi, yang dilarang oleh untuk umum. Ala wa inna himallahi maharimu, ketahuilah sungguhnya tanah larangan Allah ialah perkara-perkara yang Allah haramkan. Ala wa inna fil jasadi mudghatan, ketahuilah sungguhnya dalam tubuh ini ada segumpal daging. Idza salahat Solahal jasadu kulluh. Kalau segumpal daging tadi itu bagus, maka akan bagus seluruh tubuh orang itu. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Jika rusak segumpal daging itu, maka rusaklah seluruh jasad orang itu. Ala wahyal qalbu. Ingatlah, segumpal daging itu ialah al-qalbu, hati. Mutafakul alaih. Wa rawayahu min turukin bi'alfadhi mutaqaribah. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari wa Muslim dari jalan-jalan yang lain dengan lafad-lafad yang hampir sama. Nah, taib. Hadis ini merupakan hadis tentang masalah warak. Jadi orang itu dikatakan warak jika dia meninggalkan perkara yang masih belum jelas halal haramnya. Nah, ini warak tingkat tinggi. Warak yang biasa meninggalkan yang jelas haramnya. Tapi kalau yang sudah luar biasa, yang masih diragukan halal haramnya, ditinggalkan. Yang kedua, orang yang memiliki sifat warok pasti selamat dari pelanggaran syariat. Kenapa? Ya cukup hati-hati. Enggak jelas halal haramnya, ditinggalkan aja ya. Nah, kalau ternyata halal juga masalah, kan gak wajib melakukannya. Kalau ternyata haram, alhamdulillah selamat, gak melakukan dosa, ya kan? Nah, ini orang yang warok. Diumpamakan dalam hadis ini, orang yang tidak warok itu seperti pengembala kambing yang mengembalakan kambingnya di dekat tanah yang dilindungi, yang dilarang untuk digembalakan, sebagai tempat gembalaan. Nah, dekat-dekat situ, tanah yang dilindungi tadi, rumputnya hijau-hijau, ya. Nah, ini kambing. Lihat kayak gitu, ya. Ya langsung terasa, ya, dibobol. Nah, begitu. Orang yang warok menjauh dari perkara-perkara yang seperti itu. Nah, yang tidak warok, nah itu gak bobo, sekali-kali ngicipisin haram. Gak apa-apa, walaupun masih belum jelas halal haramnya. Nanti kalau kita haram, saya bertanggung jawab. Tapi ini orang yang bermudah-mudahan, yang menggampang-gampangkan, biasanya mudah jatuh dalam perkara yang diharamkan. Seperti kambing yang mudah terpengaruh ketika diletakkan di tempat yang dekat dengan apa ini, tanah yang dilindungi, yang dilarang untuk dipakai gembala. Ya. Nah, dalam hal ini juga terdapat faedah bahwa orang yang memiliki sifat warok, maka agamanya selamat, kehormatannya akan terjaga. Sebaliknya, orang yang tidak punya sifat warok, maka agamanya terfitnah. Kehormatannya juga apa ini? Akan jatuh. Ya. Nah, karena dia tidak amanah. Kemudian dalam hadis ini terdapat faedah yang lain, yakni anjuran untuk memperbaiki kualitas hati. Nah, hati yang kita miliki ini ternyata mempengaruhi sepak terjang kita, mempengaruhi lisan kita. Kalau kualitas hatinya bagus, insya Allah tingkah laku kita jadi bagus, lisan kita jadi bagus. Tapi kalau jelek, ya jadi jelek. Nah, oleh sebab itulah hati ini jangan dibiarkan sakit. apalagi sampai mati. Usahakan hati kita ini dijaga kehidupannya, disiram dengan siraman yang menyehatkannya. Nah, kalau hatinya sehat, hatinya hidup, maka tindakan-tindakannya pasti terpuji. Ucapan-ucapannya akan terukur. Enggak asbun, asal bunyi. Tapi kalau sebaliknya hatinya itu sakit, apalagi hatinya mati, enggak bisa menerima nasihat. Malah marah dinasihati, maunya seenaknya sendiri, tingkahnya banyak pelanggaran. Lisannya banyak ketidakbenaran, ya. Karena hatinya jelek. Nah, disebutkan di sini idza shalahat shalahal jasadu kulluh. Jika hatinya baik, maka seluruh anggota tubuhnya baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau hatinya rusak, maka seluruh jasadnya akan rusak, ya. Nah, jadi jangan cuma moles penampilan zahir saja, ya. Nah, wajahnya dipoles biar glowing, fisiknya dipoles biar apa ini? Biar atletis, ya. Nah, biar bagus bodinya, biar ganteng, ya. Nah, lupa memperbaiki kualitas apa ini? Hati, ya. Nah, tapi nah, hati ini nggak bisa kemudian diobati pakai kapsul-kapsul begitu. Nah, hati ini obatnya adalah dengan diajak kembali kepada Islam dan Sunnah, ya. Nah, semakin dekat dengan ajaran Islam yang sesuai dengan Sunnah, dekat dengan Al-Quran, dekat dengan Hadis, dekat dengan ajaran-ajaran yang benar, maka hati itu akan semakin hidup, semakin lembut, semakin menampakkan kualitasnya, ya. Nah, terbukti orang itu kalau sudah paham agama dengan baik, mengamalkannya dengan baik, kecintaan kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya kuat, imannya bagus, akhlaknya bagus, nah, maka dia mudah menerima nasihat, mudah tersentuh, mudah kembali ketika lalai dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau hatinya itu sudah sakit, apalagi mati, maka mempengaruhi, ya, amalan-amalan anggota badan yang lain. Yang rasanya polos, jadi pakaian pola, banyak tingkah, ya, tingkahnya ya aneh-aneh. Lisannya juga begitu, rasanya pendiam, ternyata karena hatinya rusak, kata-katanya sudah berubah, ya, mencela, mencaci, kata-kata kotor dan lain sebagainya yang tidak pantas diucapkan oleh seorang yang beriman. Selanjutnya, hadis yang ke-589. Wa an Anasin radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wajada tamratan fit tariq faqala laula anni akhafu an takuna min as-sadaqah la qaltuha. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Anas radhiyallahu taala an, bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menemukan satu butir kurma di jalan. Beliau bersabda, Kalau aku tidak khawatir ini kurma sedekah, ini sudah tak makan tadi ya. Karena khawatir enggak jadi dimakan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Baik, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama terkait dengan sifat wara'. Nah, Nabi jelas wara'nya tertinggi di antara yang lain. Satu butir kurma, itu remeh apa enggak? Remeh ya. Nah, satu butir ke satu dus loh. Satu butir kurma ya. Nah. Jatuh di jalan lagi. Nah. Yang menurut keumuman itu enggak ada yang tertarik ya kan? Tapi beliau karena memiliki sifat yang wara', takut jangan-jangan ini kurma sedekah yang jatuh. Kalau dimakan enggak boleh. Karena Nabi enggak boleh memakan apa ini? Harta, zakat, dan sedekah. Nah, ini wara'nya seperti itu. Ini menunjukkan barakallahu fikum faedah berikutnya. Bahwa kalau menemukan barang di jalan yang sifatnya itu remeh, apalagi enggak kuat, enggak tahan lama, maka boleh diambil dan langsung dimanfaatkan. Enggak usah diumumkan setahun, ya. Nah, nemu kerupuk cuma satu tok. Nah, ini kalau dibiarkan ya melempem, enggak ada yang mau ngambil. Kalaupun pemiliknya tahu, ya enggak akan mau menerima. Wong sudah melempem, nah, diambil tak makan langsung enggak masalah. Contohnya ini, satu butir kurma. Ya, tapi kalau barang tadi adalah barang yang berharga, ya, maka kita kalau memang mau mengambilnya harus mengumumkan, ya, selama setahun. Baik, kalau awet, ya simpan. Kalau enggak awet, dilihat. Ya, ini benda yang bernyawa atau tidak. Kalau yang bernyawa, dirinci. Bisa ngerawatnya apa enggak. Kalau enggak, ya dijual. Ya, kalau lama enggak ada yang tahu, dijual. Daripada mati, enggak dirawat. Kambing dia nanti uangnya dikasihkan ke pemilik kambing jika dia apa ini menemukannya ya. Nah, atau disembelih di tongseng atau dibikin kuah kikil atau disate. Nah, nanti kalau ada yang datang kasih ganti rugi ya. Nah, daripada enggak diapa-apain mati enggak terawat kambingnya. Gitu. Tapi kalau benda-benda yang tidak bernyawa, kayak uang, emas, perak, dan lain sebagainya, maka disimpan, ya, diumumkan selama setahun. Bukan berarti tak diumumkan, itu enggak stempel saja tempat-tempat umum, ya. Barangkali ada yang apa ini kehilangan, ya. Nah, begitu Pak Fikum. Adapun kalau barang temuan di tanah haram, maka Madinah, ya, nggak usah diambil, boleh diambil kalau untuk mengumumkan, nggak boleh dimanfaatkan sama sekali, ya. Nah, seperti itu. Ini khusus luqatah di tanah haram. Kemudian faedah berikutnya dalam hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keturunan beliau atau duriyah beliau enggak boleh menerima sedekah. Ya. Yang wajib atau sedekah sunnah enggak boleh. Yang boleh menerima hadiah, ya. Nah. Baik. Zakat enggak boleh, sedekah enggak boleh. Infak yang enggak boleh. Yang boleh ialah hadiah. Ya. Nah. Hadiah itu biasanya dari orang yang sayang, dari kerabat dekat, atau dari mitra bisnis atau apa, itu bisa bedakan ya. Nah, kalau sedekah itu memang terkait dengan harta orang yang mengeluarkan tadi. Enggak pandang bulu siapa yang menerima, yang penting yang berhak menerima. Kalau hadiah, ya harus ditujukan kepada orang yang ia inginkan, ya kan? Nah, biasanya ada hubungan bisnis atau hubungan-hubungan yang lain. Barakallahu. Nah. Baik. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah pembahasan hadis berikutnya akan kita lanjutkan pada hari Sabtu yang akan datang ya, di saat kita sudah masuk bulan puasa ya. Nah, insyaallah Sabtu yang akan datang waktunya sama, 4:30 ini ya. Insyaallah semoga Allah taala senantiasa memberi kita kesehatan, taufik dan hidayah serta istiqomahan di atas al-haq. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.